terasa berat yang ku jalani. Hidup penuh derita ini, tiada henti cobaan diri. Kadang menitik air mata bila ingat itu semua. Mungkin kau tak merasa, oh kekasih, sebab kini kau bersama yang lain. Hidup berkelima harta, pedih hatiku yang telah kau sakiti. Usah kau sesali lagi, ku rasa kini tak lama lagi.